Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fiddin kaum muslimin hafizani wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah karena nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kelonggaran hati, keentengan badan untuk mau tholabul ilmi. Karena dengan tholabul ilmi, kita akan bisa mematahkan hujah-hujah yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Apakah itu dari kalangan Nasara, ataukah orang-orang Syiahnya, atau orang-orang liberalnya, demikian pula orang-orang ateisnya. Kelihatannya mungkin kalau tidak kita cermati, mereka jelas-jelas di atas kesesatan, mereka jelas-jelas di atas kebatilan, mungkin sekilas demikian. Tapi ternyata di ketika kita bicara atau ngobrol dengan mereka, masing-masing mereka itu punya hujah, masing-masing mereka itu punya alasan. Bahkan sampai pada tingkatan, kenapa sampai jadi PKI? Kenapa sampai jadi ateis? Itu mereka itu ada alasannya. Mereka memiliki dasar untuk itu. Sehingga dari sini, ikhwan fiddin, hafidhoni wa hafidhokumullah, bagaimana agar kita itu semangat ngaji, semangat belajar. Karena sebagaimana data dari MUI atau Depak itu, bahwa penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim ini per tahunnya yang murtad itu lebih dari 2 juta per tahunnya. Itu yang terdata. Sehingga ketika kondisi yang demikian ini kita biarkan, atau orang istilahkan apa itu, EGP, emang gue pikirin, gak peduli dengan semua itu, maka nanti sekitar tahun 2035 ke atas, itu na'udzubillah Indonesia sudah bukan mayoritas lagi Islamnya. Indonesia sudah bukan mayoritas lagi Islamnya. Sehingga wal'iyadu billah, ketika Islam sudah bukan mayoritas lagi, ya kondisinya seperti negeri-negeri yang lain. Kaum muslimin ditindas, kaum muslimin diboikot, kaum muslimin dipersulit berbagai perkara. Wal'iyadu billah. Sehingga ini adalah keprihatinan kita bareng-bareng. Agar perkara semacam ini segera bisa tertangani. Salah satu cara dan jalannya adalah dengan semangat ngaji. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang namanya perang dengan orang kafir, itu ada dua. Memang dengan mengangkat senjata, dengan latihan pedang, dengan latihan panah, dengan latihan nembak, dan macam-macamnya. Itu salah satu bentuk menghadapi orang kafir. Berjihad di jalan Allah. Akan tetapi, juga di sana, ada bentuk lain. Yang ini pada kondisi-kondisi tertentu, justru yang dibutuhkan. Justru ini yang lebih mulia. Bihujjah wal bayan. Memerangi orang kafir dengan kita sebutkan pada mereka hujah-hujah, keterangan-keterangan. Kita bantah syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Bagaimana orang-orang PKI istilahnya menyebarkan fahamnya. Bermula dari sama rata, sama rasa. Wah, ini kalau dijabarkan, banyak dari anak muda yang sangat tertarik dengan pemahaman ini. Bermula dari pemahaman ini, akhirnya menjadi ateis. Bagaimana dikenalkan kepada mereka tentang asal-muasal kejadian bumi ini. Seperti yang jenengan pernah pelajari ketika di sekolah. Ya itu kan sitik mboko sitik digiring untuk berpemahaman PKI. Tapi tidak terasa kita itu. Demikian pula bagaimana asal-muasal kejadian manusia sampai seperti sekarang ini. Yang dulu kita pelajari namanya apa? Teori Darwin. Sampai di masanya jaya-jayanya Stalin, orang yang tidak berpemahaman Darwin, maka ditangkap, dipenjarakan. Ketika itu. Artinya, benar-benar bagaimana mereka itu tidak, ayo kok gelem mau tidak mau, kamu jadi ateis. Enggak. Tapi disebutkan. Ini loh dalilnya. Ini loh alasan kenapa kamu itu harus jadi PKI. Artinya kita sebutkan contoh yang jelas-jelas sesat saja. Itu mereka kuat dalilnya gitu loh. Apalagi yang lainnya. Kan dulu pernah di buku-buku pelajaran itu ada gambar apa orang hutan apa kera begitu yang riwok-riwok itu, kemudian sitik mboko sitik jadi halus, tambah hilang rambuté, tambah hilang rambuté, menggarek buntuté kan itu, terus buntuté kok hilang karena banyak duduk katanya gitu, sehingga buntuté hilang katanya gitu. Hal-hal semacam ini ditanamkan kepada mereka. Demikian pula di kampus-kampus banyak dipelajari buku-buku sosialis. Ya itu nanti ngarahnya ke PKI, ngarahnya ke ateis, ke komunis. Secara tidak sadar anak-anak muda itu digiring untuk berpemahaman sosialis yang ujung-ujungnya adalah PKI atau komunis, ateis. Maka salah satu perkara yang itu juga termasuk jihad fi sabilillah adalah dengan semangat ngaji, semangat belajar, semangat mengkaji Quran, semangat mengkaji sunnah, sehingga bisa digunakan untuk memerangi musuh-musuh Islam dari semua kalangan. Orang kafirnya, orang Syiahnya, orang PKI-nya, orang liberalnya, orang Sufinya. Itu semuanya bisa insya Allah teratasi dengan seorang itu punya ilmu. Sehingga sebagaimana yang banyak disebut oleh para ulama, bahwa yang namanya thalabul ilm la tu'adiluhu syai'un, yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada yang lebih, apa istilahnya, yang melebihi keutamaannya itu tidak ada. Kata Imam Ahmad, in sahat niyatuhu, jika memang niatnya benar. Di mana yang dengan menuntut ilmu itu dibutuhkan di semua bidang, termasuk perang, termasuk jihad, itu tidak bisa terlepas dengan yang namanya ilmu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika di sebuah peperangan dijumpai seorang wanita terbunuh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan bagaimana cara membagi faid, cara membagi ghanimah, itu semuanya butuh pada ilmu. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, belajar, ini perkara yang sangat amat penting dan dibutuhkan lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ini demikian yang dikatakan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Masail Jahiliyah, masalah yang ke-9, iktida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Mereka, orang-orang jahiliyah, mengikuti ulama-ulama fasik dan ahli-ahli ibadah yang jahil. Di salah satu kelakuan orang-orang jahiliyah adalah mengikuti ulama-ulama jahat, ulama-ulama tapi yang fasik. Kalau tidak demikian, mereka mengikuti ahlu-ahlu ibadah tapi yang jahil. Sebagaimana yang ma'ruf yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa umat ini rusak. Umat ini rusak dengan dua jenis manusia ini. Umat ini hancur, rusak, binasa dengan dua jenis manusia ini. Yang pertama, ulama jahat, ulama usuk. Yang kedua, ahlu ibadah tapi jahil. Yang namanya ulama punya ilmu, tentunya orang pada iktida, pada mengikutinya, pada menirunya, pada ngugu, kan begitu. Dia orang punya ilmu. Sehingga dari sebab dia punya ilmu, akhirnya orang-orang pada mengikuti, mendengarkan fatwa-fatwanya. Yang kedua, ubatul juhal. Perusak yang kedua adalah ahlu ibadah tapi jahil. Kelihatannya orangnya khusyuk, kelihatannya masya Allah ketawaduannya, semangatnya ibadah. Sehingga dari sebab itu apa? Orang-orang pada niru. Hulan itu masya Allah ketaatannya, hulan masya Allah kekhusyuannya. Akhirnya apa? Orang-orang pada meniru. Padahal dia berjalan tidak di atas ilmu. Dari sebab itu rusaklah manusia. Fa'ata biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyakan dari al-ahbar, ulama-ulama Yahud, warruhban, ahlu ibadah dari kalangan Nasrani, layakuluna amwalan nas bil batil, sungguh mereka itu makan harta manusia dengan cara batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Kemudian ayat yang setelahnya, surat Al-Maidah 77. La taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. La taghlu fi dinikum. Ayat sebelumnya, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yang dimaksud adalah Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu, berbuat melampaui batas dalam urusan agama kalian, ghairul haq, dengan cara tidak betul. Ayat ini berkenaan tentang sikap orang-orang Nasrani, keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, di waktu yang lain Isa adalah Allah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum. Qad dallu min qabl, yang mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan banyak menyesatkan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Sehubungan dengan hulunya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, kemarin baru kita dengarkan. Jadi tafsiran dari surat wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin ila akhiril ayah, yang dimaksud wal awwal wal akhir ila akhirihi, ditafsirkan oleh Khomeini dalam kitabnya Biharul Anwar, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Semuanya kembalinya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang menciptakan jagat ini, Ali bin Abi Thalib yang ini dan itu, banyak sekali. Ini yang ditafsirkan oleh Khomeini, sehingga di apa situ disebutkan, barang siapa yang membaca buku ini atau mendengarkan kalimat ini kok tidak mengkafirkan Syiah, maka dia orang dungu. Maka dia orang dungu, lebih daripada sekedar budu. Karena banyak sekali apa pertentangannya dengan Islam, banyak sekali bentuk-bentuk kejahilan penyembahan terhadap selain Allah itu banyak banget. Maka di antara ulama ada yang membuat buku kesamaan orang-orang Syiah dengan Yahudi. Kesamaan orang-orang Syiah Rafidah lebih khususnya dengan orang-orang kafir. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, min masailil jahiliyah al-istidlal bifasaqatil ulama, termasuk permasalahan orang-orang jahiliyah, kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka berdalilkan dengan ulama-ulama fasik. Wal fasik huwal kharij an ta'atillah fi ilmihi wa amalihi wa fiskihi. Yang dimaksud dengan fasik adalah yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu makna fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah, baik ilmu, amalan ataupun kefasikannya. Afan, baik ilmu ataupun amalannya. Jadi secara ilmu dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Demikian pula secara amalan dia juga keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa fasaqatul ulama hum, dan yang dimaksud dengan ulama fasik adalah alladzina la ya'maluna bi ilmihim aw yaquluna 'ala Allah al-kadzib wa hum ya'lamun. Yang dimaksud dengan ulama fasik, mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, atau mereka mengatakan tentang Allah kedustaan. Mereka berdusta atas nama Allah. Wahum ya'lamun, dalam kondisi dia tahu kalau itu adalah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ayyakul, dengan mengatakan ini halal, ini haram. Dalam kondisi dia tahu bahwasanya itu adalah dusta. Agar sampai kepada keinginan-keinginannya. Dan mengikuti hawa nafsunya. Dengan apa apa naung bahwa diri mereka adalah para ulama. Jadi karena sudah mendapatkan stempel ulama, akhirnya mereka berfatwa ini halal, ini haram, padahal itu adalah kedustaan. Allah tidak mengatakan ini halal, Allah tidak mengatakan ini haram. Ini yang dimaksud dengan ulama fasaqah. Wanat yatikuna fihim, sementara manusia tentunya pada percaya. Wong mereka ulama. Kalau zaman sekarang, wong mereka kuliahnya di kampus Islam. Mereka kuliahnya di kampus yang berlabelkan Islam. Kemudian di papan namanya tertulis besar sekali dengan huruf Arab lagi. Sehingga orang kampung, anak-anak ya muda pada mempercayainya. Mereka itu profesor keluaran dari UIN misalnya, keluaran dari IAIN misalnya. Ini akhirnya ya mau tidak mau orang kampung pada percaya. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan label ulama dalam tanda kutip. Sehingga dari situlah akhirnya masyarakat itu rusak. Padahal sama sekali mereka tidak pelajari apa itu Islam. Tapi justru yang mereka kaji adalah perkara-perkara yang bisa menghancurkan Islam dari dalam. Wa fasaqatul 'ibad humul ladzina ya'maluna bighairi 'ilmin wan nas yasiquna fihim yaqulun haula'i salihun. Adapun ahlu-ahlu ibadah yang fasik atau jahil, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Di mana orang-orang tentunya pada mempercayainya. Mereka pada mengatakan mereka itu orang-orang baik, mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang semangat beribadah. Sehingga akhirnya do ditiru, do diikuti. Padahal mereka beramal tidak dilandasi dengan ilmu. Padahal mereka beramal dengan ngawur. Tapi karena mereka semangat sehingga mendapatkan gelar orang saleh. Karena mereka semangat beribadah sehingga mendapatkan gelar ubad dan seterusnya. Padahal justru mereka adalah perusak-perusak syariat. Karena Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan yang demikian. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan yang demikian. Tapi mereka pada melakukannya. Sehingga kata Syekh Hafizahullah, "Fala yaghtar bil alim wala bil abid hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillah." Maka jangan sampai tertipu dengan label alim atau abid. Dia ahli ibadah lho. Oh, dia seorang alim lho. Jebolan dari Universitas Fulani. Jebolan dari kampus Fulani. Jangan sampai tertipu. Sampai masing-masingnya itu benar-benar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinasihatkan Syekh Hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala fil yahud wal nasara, "Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah." Sebagaimana tadi yang telah kita baca, banyak dari ulama-ulama Yahud, demikian pula ahlu-ahlu ibadah dari kalangan Nasrani, mereka mengambil harta manusia dengan cara batil. Wa yasudduna an sabilillah, ditambah lagi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang benar-benar mau beribadah jadi terganggu dengan orang-orang semacam ini. Orang yang benar-benar mau mengamalkan sunnah jadi terboikot, bahkan tertindas dengan adanya orang-orang semacam ini. Mereka merasa terusik ketika ada orang yang membawa al-haq di kampungnya. Maka dua macam manusia ini merasa terusik. Yang satu mengatakan, "Oh, ini apa membawa amalan baru. Bawa amalan baru, tidak seperti amalan-amalan yang ada di kampung kita." Yang lainnya mengatakan, "Oh, dia itu sesat. Dia itu orang-orang ekstrim." Dengan menggunakan gaya bahasa karena dia orang menurutnya alim, sehingga menyebarkan fitnah tentang saudara kita yang hendak mengamalkan Islam ini. Ini banyak sekali. Jadi justru mereka adalah penghalang bagi orang-orang yang hendak betul-betul mengamalkan Islam, betul-betul menjalankan tuntunan Islam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulamanya, ahlu-ahlu ibadahnya sebagai sekutu, sebagai sembahan dari selain Allah. Dengan cara menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan, kemudian orang-orang ini pada mengikutinya. Sebagaimana yang ma'ruf dari kisahnya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana yang namanya tahlil wa tahrim itu mutlak haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang pun untuk menentukan ini halal ataupun haram dengan hawa nafsunya, atau disesuaikan dengan tujuannya. Karena banyak manusia, karena memiliki satu tujuan, akhirnya ini dianggap haram. Padahal tidak ada Quran ataupun hadis yang mengatakan haram. Demikian pula sebaliknya. Karena ada satu tujuan, sehingga dianggap ini halal. Padahal Quran dan hadis mengharamkannya. Ini banyak sekali. Barakallahu fikum. Bagaimana? Ulama-ulama jahil, ulama-ulama sesat tadi, membuat agar manusia itu senang. Agar manusia pada meridhoinya. Ini yang mereka lakukan. Tidak peduli apakah ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak peduli apakah ini bertentangan dengan keputusan Allah ataupun tidak. Yang jelas bagaimana berupaya untuk manusia itu senang. Sesuai dengan kemauannya. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama ini. Ulama-ulama fasik. Jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal untuk agar manusia itu senang. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah yang ditiru oleh orang-orang yang datang setelahnya. Demikian pula termasuk dari perkara ini, wayaltamisuna rukhos. Mereka berupaya mencari-cari mana yang paling enteng. Ketika bertanya satu permasalahan yang itu menimpa dirinya, dia tanya kepada ulama fulan, gak boleh. Tanya yang lain, gak boleh. Dia terus akan mencari dan mencari sampai dia ketemu yang membolehkan. Untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi dia bertanya kepada ulama dalam rangka untuk agar hawa nafsunya itu terpenuhi. Ketika fatwa itu sesuai dan cocok dipakai. Ketika fatwa tidak sesuai dan tidak cocok, cari ulama yang lain yang bisa disesuaikan dengan hawa nafsunya. Atau dengan istilah lain, maslahi. Mana yang bisa mendatangkan maslahat, itu yang dipakai. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan Quran ataupun tidak. Ini akhirnya demikian. Maka ikhwan fiddin, hafidhoni wa hafidhokumullah. Orang-orang jahiliyah mereka rusak dengan dua perkara ini. Atau dua jenis manusia ini. Yang pertama ulama jahat, yang kedua ahlul ubad tapi jahil. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Ila annalqallah azza wa jal. Barakallahu fikum.